akhir November, bawa kisah dan lagu dari angin lalu. Angin yang berhembus bawa kisah tentang dia yang datang dan berlalu bagai angin lalu. Lembut kau datang menegurku, oh kau datang untuk berlalu. Angin yang berhembus bawa kisah tentang dia yang datang dan berlalu bagai angin lalu. Dari angin lalu.